Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang sudah kita baca dari kitab Al-Mulaqat Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdul Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Waqala aidan Waqala Habibullah Ta'ala Waqala aidan dan juga telah berkata Al-Imam Syekh Islam kita tanya rahimahullah ta'ala. Hakama Umaru wa ibn Mas'udin wala ya'rifu lahuma mukhalifun bi wujubil haddi fi raihatil khamri min qai'ir rajuli au qai'ihi khamran iktimadan ala qarinatiz zahirah. Intaha. Dan sahabat Umar ibn Khattab dan juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghukumi, berikan hukum, dan hukum tersebut tidak diketahui ada yang menselisihinya, yaitu hukum tersebut tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, yaitu atas wajibnya ditetapkan had hukuman karena kedapatan bau khamar dari muntahan seseorang atau muntahan khamat. Ini sebagai iktimadan, sebagai dasar atas qarinah atau sesuatu yang bisa menunjukkan dengan jelas, bukti jelas adanya bau khamar dari muntahan seseorang atau adanya muntahan khamar dari seseorang, ini sebagai bukti yang kuat, yang jelas untuk ditegakkan had atau hukuman bagi orang yang minum tersebut. Intaha. Selesai pendapat beliau. Wa khatarul khamri azimun, dan saya menyatakan dan bahaya khamar ini besar. Wa hiya matiyatus syaitanil lati yarkabuha lil idrari bil muslimin. Bahaya khamar besar, yaitu sebagai tunggangan setan, kendaraan yang ditunggangi setan untuk memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa an sholati fa hal antum muntahun. Dan hanyalah syaitan ini bertujuan untuk menciptakan, menjadikan di antara kalian ini dengan khamr tersebut ada permusuhan, wal bagdo dan saling benci. Yaitu dengan khamr, wal maisir dan perjudian. Dan mayasud takum an zikrillah, dan setan yaitu bertujuan untuk menghalangi kalian dengan khamr dan judi tersebut dari berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat dari salat. Fal antum muntahun, semoga kalian berhenti dalam mengkonsumsi khamr dan melakukan perjudian. Kalau saya menyatakan wal khamru ummul khaba'is, dan khamr ini adalah induknya kejelekan. Waqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha asratan, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang telah melaknat 10 golongan yang terkait dengan khamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 golongan yang terkait atau berkaitan dengan khamr. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa syakiha wa ba'iha wa mubta'aha wa 'asiriha wa mu'tasiriha wa hamilha wa mahmuli ilaih. Fi riwayatin Ibnu Majah wa akhiru samaniha. Bagaimana Nabi SAW berkata, Allah SWT melaknat. Melaknat berarti terjauh dari rahmat Allah. Orang yang terjauh dari rahmat Allah ya alamat celaka. Yaitu al-khamr, khamr itu sendiri. Basari biha, dan orang yang meminumnya. Wasakiha, dan orang yang menuangkannya, menuangkan khamr. Wabaiha, dan penjualnya. Wamuta'aha, wamuta'aha, dan orang yang membelinya, beli khamr. Wa'asiraha, dan orang yang membuat khamr. Asiroha ini membuat apa namanya? Sirup. Ya. Sirup dijadikan untuk khamr, yaitu dari fermentasi atau apa ya. Wa mu'tasiroha, dan orang yang memerasnya, memeras bahan-bahan yang dipergunakan untuk bahan baku khamr. Wa hamilaha, dan yang membawanya, membawa khamr. Wal mahmulahu, wal mahmulata ilaihi, dan orang yang dibawakan, orang yang dibawakan khamr tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain di dalam Ibnu Majah, wa akila samaniha, dan Allah SWT melaknat orang yang memakan harganya. Memakan harganya. Seperti apa? Baik, penjual ya kan. Aku enggak minum khamr kok, hanya menjual saja. Ya, sama aja ya kan. Dia memakan harganya sama dengan makan khamr, minum khamr. Karena saling berta'awun bantu-membantu dalam kemaksiatan. Maka saya menyatakan, wajib 'ala muslimin, ayyakifu fi mukawamatiha mawkiful jazmi wa syaja'ati, dan wajib bagi kaum muslimin untuk berhenti berhenti selalu apa, memperjuangkan khamar, membisniskan khamar, yaitu dengan perintah yang tegas harus memberhentikan kegiatan khamar yang berhubungan dengan khamar dengan berani dan dengan ketegasan. Ini wajib bagi kawasan untuk menindak, tentunya di bawah komando pemimpin ya. Karena di sana itu ada aturan-aturan ya, tatkala amar ma'ruf nahi munkar, kemudian ingkar munkar, kemudian takyir munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yaitu sekedar memerintahkan dan mencegah kemungkaran dengan lisan. Adapun takyir munkar, merubah kemungkaran, ini haknya penguasa. Haknya penguasa. Kalau dia tidak berhak, tidak berkuasa, maka tidak boleh takdir mengkal, merubah kemungkaran. Hanya orang-orang yang mempunyai kekuasaan saja. Sehingga tidak setiap orang bisa melakukan ini. Beda dengan pemimpin ya, mempunyai kekuatan, mempunyai senjata, mempunyai tugas khusus, tentunya dampaknya lebih baik daripada kalau yang melaksanakan person-person berbahaya. Di hasami majadiha, yaitu wajib bagi kaum muslim untuk memutuskan putarannya apa, penyuplaian atau kegiatan olah mengolah khamar, mengedarkan khamar. Wa uqubatan min yata'ataha man yata'ataha, dan hendaklah diberi hukuman bagi orang-orang yang melanggar mengkonsumsi khamar atau berbisnis dengan khamar. Ay wa ayrawijuha bil uqubatil radiati, yaitu atau dia orang-orang yang selalu apa, melariskan khamar. Apakah dengan iklan-iklan atau yang lainnya, harus diberantas, diberikan hukuman yang setimbang. Fa'innaha tajari, fa'inna tajuru ila kulli syarrin, karena khamr ini akan menyeret kepada banyak perkara-perkara yang jelek. Baca ka'u fi kulli fadilatin, maka dengan khamr ini akan terjatuh kepada perkara-perkara yang rendah. Bayangkan kalau orang mabuk ya, akhirnya jatuh di pinggir jalan, tergeletak, muntah-muntah, menghilangkan apa, kewibawaan, menghilangkan kehormatan, menjadi orang yang tidak terhormat ya. Hormat menjadi marah-marah, ngamuk, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol oleh akalnya. Batas bodoh angkuli khairin, dan dengan khamr akan mencegah setiap kebaikan. Ya, orang yang telah mabuk dengan khamr, maka sudah lupa kewajiban Allah, lupa larangan Allah, lupa. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya seperti binatang, ya, terjerumus ke dalam sekian kejelekan dan meninggalkan sekian kebaikan. Kafallahu al-muslimina syarraha wa khatarha. Sehingga Allah SWT melindungi kaum muslimin agar menjauhi khamar, agar tidak terpedaya atau terseret ke dalam kejelekan yang ada pada khamar dan bahaya khamar. Khamar bagi kesehatan, ya, sudah ma'ruf, ya kan, bisa merusak otak, merusak pencernaan, merusak organ-organ tubuh. Ya mungkin kalau minum enggak langsung, ya, dampaknya enggak langsung. Mungkin harus bertahun-tahun setelah dia lemah baru terasa kerusakannya. Kemudian saya menyatakan waqad warada fil hadis, dan sudah setelah dalam hadis, anna qauman fi akhir zamani yastakhilunha. Sesungguhnya ada suatu kaum di akhir zaman, di akhir zaman ini ada orang-orang yang menghalalkan khamar. Ada orang-orang yang menghalalkan khamar. Waqad yusammunaha bighairi ismiha. Dan mereka menamai khamar dengan bukan khamar, ya. Sesuatu yang jelek dinamai dengan yang baik, seperti bir, ya kan, bir. Bir yang mabukan, ya. Bir itu apa artinya di dalam Arab? Bir itu kebaikan, bir, birun. Bayangkan khamar di namanya dengan bir. Bir itu kebaikan, artinya kebaikan bir itu. Minum bir berarti minum kebaikan, padahal itu adalah minum kejahatan, kejelekan. Atau nama-nama yang disamarkan, Sofi misalnya, Marijuana, apa Marijuana? Ganja, ya? Vodka dan sebagainya. Diberikan nama-nama yang indah. Wa yashrabunaha, dan mereka meminum nama-nama yang dibuat-buat, padahal itu adalah khamr. Fa yajibu 'alal muslimin an yakunu hadzirina. Mutayaqizina lihaula'il asrari. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dan waspada dari orang-orang yang menebarkan kejahatan, kejelekan dengan khamar. Kalau sekarang bahasanya lebih luas lagi, ya kan, segala sesuatu yang mabukkan, ya. Ada yang ditaruh di balpain atau di mana, benda-benda yang bisa memabukkan. Karena memang untuk mencelaka orang, ya. Ini harus waspada bagi kaum muslimin. Sampai di sini keterangan saya tentang halal atau tidaknya hukuman para peminum khamar. Kemudian saya selanjutnya menyatakan bab tentang hukum-hukum ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang apa, hukumnya yang sifatnya itu tidak ditetapkan di dalam syariat. Ya, namun ini adalah sifatnya ijtihad dari hakim, dari pemimpinnya. Ijtihadnya para hakim dan para pemimpin yaitu hukum-hukum yang berdasarkan ijtihad. At-ta'zir lughatan al-man'u, ta'zir atau secara bahasa al-man'u, mencegah. Wa yutlaqu at-ta'zir wa yurabihi an-nusrah, dan dimutlakan kata ta'zir ini dimaksudkan adalah an-nusrah, yaitu bantuan. Bi annahu yamna'ul ma'adi atau mu'adi minal idha, karena mencegah seorang yang dolim dari perbuatan yang mengganggu. Allah Ta'ala, Allah SWT firman di dalam surat Al-Fatihah ayat 9, wa tu'anziruhu wa tuwakkiruhu, dan tidaklah kalian kuatkan agama kalian dan kalian besarkan syiar agama. Yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqal azartuhu, dan bisa dikatakan azartuhu di makna waqartuhu. Azartu artinya waqartuhu, yaitu aku menenangkannya. Wa yuqalu azatuhu bimakna adabtuhu, dan azatuhu ini bisa bermakna dengan adabtuhu, yaitu aku mendidiknya atau memberikan pendidikan. Bahwa minal adad, yaitu dari lawannya. Ini arti secara bahasa. Bagaimana ta'zir beristilah ke al-fikhi dan ta'zir? Makna secara istilah al-fikhi yaitu ta'dib, yaitu sebagai pelajaran. Sumia bidzalika li'annahu yamna'u mimma la yajuzu fi'luhu, karena dinamakan ta'dib atau pendidikan, yaitu mencegah dari apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kasih pelajaran tuh, ya. Biar gak ngulangi lagi. Kasih pendidikan tuh, biar gak apa, gak melakukannya. Kasih pendidikan, kasih pelajaran. Kalau TNI kasih pelajaran pendidikan itu apa? Ya, udah tahu sendiri ya. Ya, namanya takdir juga pelajaran. Nah, hukuman. Itu artinya hukuman, kasih hukuman. Wali anahu tariqon ila taukir, dan takdir ini adalah suatu jalan ila taukir, menuju ketenangan. Li anna mu'azir ida imtana bisababi min fi'lin ma la yambagi hasallahu waqa, karena orang yang di apa dicegah yaitu dia akan tercegah dari perkara-perkara yang menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Sehingga dengan tercegahnya tersebut, sehingga dia akan menjadi wibawa, tidak jadi melakukan perkara-perkara yang akan mengundang rendah bagi si pelakunya. Kemudian penjelasannya bahwa hukum tazir fil Islam anahu wajibun fi fi'lin kulli maksiatin la hadda fiha. Dan hukum tazir atau hukuman di dalam Islam ini adalah suatu kewajiban pada setiap perbuatan kemaksiatan yang tentunya tidak ada batasannya. Wala kafaratan, dan juga tidak ada kafarat atau tebusan. Min fi'l muharramat, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Batar kewajiban, dan juga meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Wayaf'alu waliyul amri idza ra'al maslahata fihi. Dan ta'zir atau hukum ini tentunya dilaksanakan oleh waliyul amri atau pemimpin apabila memang dipandang ada maslahat atau kebutuhan di dalamnya, ya. Wa yatrukuhu idaru al-maslahata fi targhi, dan seorang pemimpin ini bisa meninggalkan atau tidak memberikan hukuman apabila memang dipandang di sana ada kemaslahatan dengan meninggalkan hukuman tersebut, ya. Misalnya ada orang, ya, melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban, maka si pemimpin ini bisa beristihad, ya kan? Ini perlu dikasih hukuman atau tidak? Kalau dikasih hukuman ini ada maslahat, maka diberikan. Kalau tidak, maka dia tidak menghukum. Wala yataju fi iqamati ta'ziri ila mutalibatihi. Dan di dalam menegakkan hukuman ini tentunya tidak membutuhkan adanya tuntutan. Jadi sesuatu yang dipandang perlu memimpin, maka ditegakkan. Kalau tidak, maka tidak ditegakkan. Tidak harus apa? Menunggu ada tuntutan atau orang yang menuntut. Saya jiru muqtadi walau lam yutalibul muqtadi alaihi. Maka orang yang dihukum dengan kezaliman, maka bisa ditegakkan hukuman tersebut walaupun di sana orang yang terzalim itu tidak menuntut, ya kan? Tetap bisa dikenai hukuman walaupun tidak orang yang terzalim ini tidak menuntut. Wa marji'uhu ila ijtihadil hakim. Dan hukuman ini tentunya akan dikembalikan kepada ijtihadnya hakim, keputusannya seorang hakim. Ai sukana tajra'imu tatafawatu fi syiddati wa dhafi wal kasrati wal qillati. Di mana kadar dosa, kadar pelanggaran ini tentunya akan beragam. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tentunya ini yang akan memutuskan adalah hakim. Nah, misalnya kalau di Saudi ya, dulu ya, ada orang yang misalnya kelihatan di jalanan tidak ke masjid, ditangkap ya, tangkap. Tanya, diadili. Oh ternyata pelancong, oh berarti tidak apa. Memang tidak ada kewajiban pelancong, musafir. Ya salat jamaah. Kalau ternyata orang tempat situ misalnya, tangkap, tanya ya. Sehingga hakim bisa memberikan hukuman. Kalau memang daripada yang perlu, tidak ya, tidak. Wasahih anau laisa fihi haddun muayyanin. Maka yang sahih hukuman ini tidak ada ketentuan yang pasti. Lakin idza kanat ma'siyatu fi uqubatiha muqaddaran min asy-syari' az-zina wa syirkah fala tablughu bi ta'dziri haddil muqaddar. Akan tetapi kemaksiatan yang jelas itu ada hukumannya dan sudah ada diterangkan di dalam syariat seperti zina, kemudian mencuri, maka tentunya tidak apa, tidak disebut dengan takzir ya kan, karena di sana sudah ditentukan oleh syariat, tidak ada istihad bagi hakim lagi. Istihadnya cuma apa? Istihadnya cuma ini benar-benar melakukan atau tidak, ada penghalang-penghalang atau tidak itu saja. Adapun hukuman tetap syariat yang menentukan. Ada seorang yang mencuri misalnya kan, sekian sudah melebihi batas apa? Pada dasarnya dia dipotong tangannya, ternyata telah di ungkap oleh hakim, oh, ternyata ini dan itu dan itu. Pada asalnya dia penuh tangan, sudah ada ya, sudah ada ketentuan di dalam syariat. Namun ternyata dipelajari dan itu, ya ternyata banyak alasan yang memicu untuk tidak dipotong tangannya. Maka tidak dipotong tangan, maka yang seperti ini istihadnya. Adapun kalau kadar yang telah ditentukan di dalam syarat tetap ada. Beda perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam syariat ini yang sebagai istihad hakim. Meninggalkan sholat karena malas, kadang sholat kadang tidak, gimana ini? Itu yang nyata ya kan? Ada orang yang enggak sholat sama sekali jelas, enggak pernah sholat, maka dihukumi kafir. Ada orang kadang sholat, kadang ada tidak, gimana ini? Nilai pas ketangkep, kena rahasia, masih enggak sholat, bisa apa? Bisa dibuktikan oleh hakim. Menyebarkan gosip misalnya, berita dusta, ketangkap misalnya. Nah ini apa? Ini namanya bab takzir ya kan? Isiatnya hakim, harus diapakan? Dikurung atau diapa? Ini istiadatnya hakim. Adapun perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan dalam syariat, maka itulah hukumannya. Bahkan yasirut tazim ilal qadri ila iktadat hul maslahatu. Dan bisa jadi takdir atau hukuman ini bisa membawa kepada pembunuhan apabila man kemaslahatan itu bisa diputuskan karena kemaslahatan. Misru katrid jasur, seperti hukuman bagi mata-mata. Hukuman bagi mata-mata bisa sampai dibunuh ya kan. Mata-mata musuh ini bahaya nih. Bisa-bisa membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Maka hakim berhak untuk apa? Memberikan hukuman kalau dibunuh ini. Bahaya kalau ini hidup ini. Bisa membocorkan rahasia. Waqtul mufarriq li jama'atil muslimin. Dan juga membunuh orang provokator untuk memberontak, memecah belah kaum muslimin, provokator ya. Yaitu untuk apa? Memberontak kepada imam atau pemimpin. Maka ini juga bisa seorang hakim memberikan putusan bunuh karena kemaslahatan yang sangat besar ya. Badai ila gairi kita billahi wa sunnati nabihi. Dan perkara-perkara yang memang di sana menuntut, karena di sana tidak ada ketentuan di dalam kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa gairi dzalika mimma la yandafi'u ila bil qatli. Dan selain itu dari perkara-perkara yang tidak bisa dicegah kecuali dengan dibunuh. Ini para pemberontak ekstrim ini kan tidak dibunuh, wah bahaya nih, ya kan? Bunuhi masyarakat, membuat teror, membuat macam-macam ya kan? Ya, pemimpin meneruskan harus diberantas, dibunuh ya. Itu adalah termasuk takzir. Tidak bisa dirangkul, tidak bisa dinasihati, dia bersenjata, ya kan? Menteror sana sini. Bunuh, merampas, maka berhak untuk dihukum itu dengan qatl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.